Sekarang kita berdebat, bertengkar, membenci, menghardik, yang satu bilang cebong, yang satu bilang serigala, yang satu kita membenci satu sama lain karena tidak pernah bermusyawarah sebagai bangsa Indonesia. Pakai itu kan pilihlah dengan hati nurani. Nah kalau sama lihat teman-teman yang sudah punya pilihan mungkin masih mending sih, masih bisa bersyukur. Nah buat kita yang melihat dari sekian pilihan ini tidak ada yang cocok dengan hati nurani, sementara himbauan mereka sendiri juga harus milih dengan hati nurani. Terus ini harus gimana? Tidak ada yang sesuai dengan hati nurani kita, itu nggak ada yang pantas untuk dipilih itu. Ya ya, saya kira kita harus mundur beberapa langkah untuk mempelajari kembali beberapa poin yang misalnya hati nurani. Jadi maksudnya piye milih dengan hati nurani itu kan juga abstrak. Apa maksudnya hati nurani, hati sanubari, rasa, perasaan, cinta, selera, hobi, itu semua abstrak. Dan salah satu problem bangsa kita itu adalah dikepung oleh kata-kata yang bias satu sama lain di antara kita dalam berkomunikasi. Ya baru kita ngomong Nusantara, ngomong hati, ngomong keadilan, ngomong rakyat, semuanya najis gitu. Tidak. Kalau seseorang ngomong demokrasi dan orang lain ngomong juga demokrasi, dia seolah-olah berdialog padahal sebenarnya mereka tidak berdialog. Itu seperti orang tuli, ketemu orang tuli. Kalau ngomong sekarang pertama nurani, hati nurani. Ya hati apa nurani? Itu ya tidak jelas juga itu. Sebenarnya kalau kita lihat alamiahnya kan sebenarnya ada fungsi rohani yang menjadi sumber kemauan atau penolakan. Dia punya asisten namanya akal sehat. Akal sehat punya logika, punya analisis, punya macam-macam. Jadi kalau kita milih pakai hati nurani, kalau dia permukaan namanya selera. Kalau dia permukaan apa, kalau dia agak dangkal-dangkal ya namanya hobi. Share, dan itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang juga sama-sama dangkalnya. Kalau hati nurani yang dimaksud adalah pengetahuan, kewaskitaan, dan kedalaman, kepekaan rohaniah yang menyatu dengan hidayah Tuhan, masih oke ngomong hati nurani. Wong kita tiap hari juga gak pernah latihan kok. Kapan kita latihan nurani? Enggak pernah kok. Jadi kalau milih sama hati nurani lho, piye kowe ora tau pencak, ora tau latihan kok kowe terus suruh perang ora iso. Jadi itu juga saya kira kita terjebak oleh banyak sekali kata-kata, kalimat, idiom, istilah, jargon dan lain-lain yang sebenarnya tidak paham-paham amat kita. Jadi kan Tuhan kasih kita hati itu sebagai tajalli atau perwujudan dari kemauan, di mana kita diberi hak untuk punya kemauan atau keinginan. Pada dasarnya kan hanya Tuhan yang punya hak untuk ingin atau mau dan seterusnya. Tapi kita diberi hak sedikit. Hak itu akan terpelihara berbanding lurus dengan pengabdian kita dan setoran-setoran kita. Nah, tetapi di dalam diri kita sendiri untuk memiliki kemauan itu kita tidak punya pengetahuan seperti Allah. Maka kita dikasih akal untuk mempertimbangkan. Nah, jadi ini misbah yang hati, pikiran, zujajah. Zujajah itu dia pengolah cahaya, dia instalasi listrik. Nah, jadi mekanisme cepat banget. Kita punya ini terus disuruh pertimbangkan ting-tengnya yang namanya akal. Akalnya terus memberi laporan. Ya, kadang-kadang hati kita juga menolak pertimbangan akal. Tidak sesuai antara naik dan kadang-kadang akal sudah kerja keras, hatinya tetap aja karena berdasarkan selera. Itu tidak usah soal presiden, soal makan aja kita menolak pikiran kok. Kita mau makan apa, ingin apa kan tidak dengan akal. Semua. Pertimbangannya rasa selera. Peradaban kuliner kita kan peradaban selera, peradaban keragusan, peradaban keinginan. Dan itu kan musuh paling utama dari manusia. Sebenarnya makan itu kan ada dua sensornya, yang satu akal pikiran, yang kedua lidah. Lidah itu dia tidak mau makan atau disentuh oleh apapun yang membahayakan kesehatan badannya. Demikian juga akal. Kalau akal dia pakai pengambilan jarak untuk analisis. Kalau lidah itu pakai rasa. Ojo gula, ojo pedes, ojo ikan terus, ojo rokok satu dulu. Itu lidah. Nah, orang tidak pernah melatih lidahnya, jangankan melatih nuraninya. Lidahnya aja enggak dilatih, apalagi nuraninya. Gimana mau memilih pakai hati nurani? Jadi satu ya, contohnya. Nomor dua, ini urusan pilih memilih ini sebenarnya gimana cenderungannya? Jadi Indonesia kayaknya akan mengambil keputusan untuk mengganti presiden apa meneruskan presiden yang sudah ada. Nah, ini kan kita harus mundur lagi. Kita balik ke ilmu kesehatan atau ilmu otomotif aja. Karena kesehatan sudah, otomotif aja sekarang. Ini kalau bangsa Indonesia ini ibarat orang naik bis sak rombongan. Ada apa dengan supir yang sekarang dan yang kamu mau itu supir yang kayak apa? Ini kita punya masalah apa bagaimana dengan bis kita? Kalau memang tidak ada masalah ya biarin aja supir siapapun yang bisa nyetir ya biarin nyetir kok gitu aja kok bertengkar. Kalau ternyata ada masalah, masalahnya dilihat apakah ini masalahnya terletak pada cara dia nyetir nggak benar, tujuannya juga tidak benar, ataukah mesinnya yang nggak benar, atau struktur badannya, sasisnya, segala macam yang menyangkut bis ini. Bisnya yang bermasalah. Ya, nah, kalau bisnya bermasalah, kenapa kamu ribut soal sopir? Nah, sekarang kalau kita ngomong bis bermasalah, apa mesinnya, apa gardannya, apanya semua, rodanya, bannya gembos segala macam terserah. Itu kan berarti kalau diproyeksi ke negara kan berarti ini konstitusinya benar enggak? Aturannya benar enggak? Ini manajemen pemerintahnya benar enggak? Pemerintahannya sama negara ada sekatnya enggak? Nah, kalau diterusin lagi, dulu kenapa kita bikin negara itu kenapa? Uang kita sebelumnya itu bagian dari Mataram, kayak dari Demak, kayak dari Kerajaan Ternate, kayak dari Kerajaan Melayu, kayak terserah. Tiba-tiba kita bikin republik itu maksudnya gimana? Apa sudah kita pelajari matang-matang? Kan gitu. Sementara semua penjajah kita dan penjajah Eropa, negeri-negeri Eropa yang menjajah Asia Afrika semua kan kerajaan. Terus kita tiba-tiba republik, mungkin karena kita ingin, karena kita benci kerajaan sehingga kita benci kepada diri kita sendiri. Akhirnya karena kerajaan dan negara ini satu sistem yang berbeda, satu prosedur otoritas yang sangat berbeda, hak kewajibannya juga sangat berbeda, maka peralihan dari kerajaan ke negara seharusnya dilakukan dengan tahap-tahap yang menuju kematangan. Jadi misalnya tahun 45 sampai 55 itu baru transisi awal. Mungkin sampai 65 kita baru mulai untuk ngerti negara. Kita kan gak mikir itu kayaknya. Kita kan pokoknya sudah jadi negara selesai. Kan gitu. Nah sekarang kita baru tahu bahwa ini bukan negara. Apa ini negara kayak gini nih? Kita tahu bahwa lo ini lo presiden ini kepala negara apa kepala pemerintahan? Kepala perusahaan atau direktur perusahaan itu gimana? Yang punya duit siapa? Yang punya omset, yang punya aset siapa? Kalau misalnya BUMN itu badan usaha milik pemerintah apa badan usaha milik negara? Kalau memang ini milik pemerintah dan di bawah koordinasi pemerintah dan otoritas presiden dan menteri-menteri, kenapa tidak disebut BUMP? Kenapa disebut BUMN? Kalau dia BUMP ya semua penghasilannya terkait sama Kementerian Keuangan. Kalau dia BUMN ya seharusnya ke Kementerian, ke kas negara, ke badan kas negara. Seterusnya banyak sekali nih ya MK, ya KPK, ya semuanya kan pertanyaannya di situ. Berarti kalau urusannya adalah bisnya ini yang harus ditandangin, ya berarti apa? Ini UD45 masih enggak? Kan gitu. Kalau NKRI harga mati itu berarti UD45 apa UD2002? Atau NKRI apa saja meskipun kita sudah rubah-rubah tetap NKRI atau bagaimana? Yang mana? Kan kita nggak punya kejelasan semua itu. Terus, kalau memang urusannya bis rusak, kalau kita mau cari sopir, bisa disambung. Ya sopir yang berani merubah bisnya. Sopir yang berani merevolusi mesinnya, struktur badannya dan seandainya kalau tetap harus milih supirnya tadi. Kalau itu memang urusannya harus milih supir, ya persyaratannya adalah supir yang mengerti urusannya bis dan punya keberanian dan punya jiwa revolusioner, radikal untuk mengubah bis. Dan berani bilang sama penumpang, berhenti dulu sebentar ya, ini kita dandanin bisnya. Nah, kan penumpangnya juga belum tentu tidak marah kalau bisnya berhenti. Oh, untuk kemaslahatan penumpang juga. Iya, tapi penumpangnya sabar nggak untuk berhenti dalam mereka dandanin bis? Kan juga belum tentu sabar. Kalau sopirnya masih manut dengan bis yang kondisi rusak itu, ya tetap sama aja itu ya? Sama aja. Jadi sekarang kan masalahnya bukan siapa memegang apa, siapa berkuasa atas apa. Masalahnya adalah apa yang dia lakukan dengan kekuasaannya. Nah, sekarang kita berdebat, bertengkar, membenci, menghardik. Yang satu bilang cebong, yang satu bilang serigala, yang satu kita membenci satu sama lain karena tidak pernah bermusyawarah sebagai bangsa Indonesia. Kita selalu tampil sebagai suatu kelompok, tampil sebagai satu klan penguasa atau klan yang ingin berkuasa, tampil sebagai oposan, tidak ada yang tampil sebagai bangsa Indonesia. Maka tidak juga berpikir menyeluruh sebagai bangsa Indonesia. Ya, terus piye kayak menunggu? Apalagi mekanisme atau budaya politik yang ada itu kan melatih kita itu berkontestasi, kontestasi terus. Mesti ya akhirnya ya adu-adu kubu dengan kubu. Kan? Menurut saya, iya. Ini urusannya menurut saya bukan antara PDIP lawan Gerindra atau PKB lawan PKS. Masalahnya adalah orang pinter lawan orang bodoh, orang di kelas menengah dan elit melawan orang di bawah. Nah, orang di bawah ini juga tidak ngerti bahwa mereka itu sedang dianiaya, sedang dilawan, sedang diinjak-injak. Maka mereka juga ingin menjadi kelas menengah. Gitu, mereka merasa domba, susahnya kita mau tolongin domba, wong dia juga pengen jadi serigala kan begitu. Pasti tolong malah nyata. Ya, iya, dia juga pasti ingin jadi serigala. Jadi kan gitu. Nah, menurut saya serigala-serigala kelas menengah dan kelas atas ini senang dengan keadaan ini. Mereka tidak senang ada perubahan. Kalau kita ngomong mengenai bis rusak, mereka enggak setuju. Enggak ada urusan, pokoknya sopirnya siapa? Gitu toh. Pertanyaannya berhenti di situ. Terus apa salah saya sehingga saya nggak boleh nyetir lagi? Kan gitu. Udah sekarang perdebatannya semua.